Cerita hatiku, cerita tentangmu. Aku mau ikhlas, ikhlas menyayangimu. Tutuplah matamu. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aku telah berjanji menyayangimu lahir dan batinku. Aku telah berjanji mendampingimu lahir dan batinku. Andai engkau tahu, ku siap mati untukmu, jiwa dan ragaku. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Untukmu.